rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bihamdillah tabaraka wa ta'ala, di kesempatan malam kali ini kita dipertemukan di majlis. Mudah-mudahan dalam beberapa menit ke depan kita bisa mengambil faedah bersama, yang itu menambah iman, menambah takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatil kiram wa akhwati, kaum muslimin muslimat, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Atas kalian wajib berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran khulafa'ir rasyidin setelahku yang terbimbing mendapatkan hidayah. Khulafa'ir rasyidun adalah semua para sahabat, khususnya empat sahabat. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, bukan berarti beda ajaran Nabi dengan ajaran mereka. Itu merupakan penegasan bahwa mereka lah para sahabat, orang-orang yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham, berpegang teguhlah. Maka mewujudkan kewajiban ini, kita perlu mengenal, kita perlu berbincang, walaupun tidak bisa lengkap, paling tidaknya sedikit kita berbincang tentang salah satu dari mereka. Di malam kali ini kita pilih sahabat yang mulia Al-Faruq Abu Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pembahasan seperti ini adalah pembahasan yang selalu enak, selalu nyaman dibahas, sehingga saya yakin kita semua sudah pernah mendengar, kita semua sudah pernah membahas. Namun sesuatu yang diulang-ulang akan memberikan penancapan, memberikan naam, memberikan murajaah, memberikan kekuatan dari apa yang pernah kita dengar dan kita pelajari. Khawatil kiram rahimani wa rahimakumullah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini bertemu nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakek yang bernama Ka'ab ibn Lu'ay. Ka'ab ibn Lu'ay merupakan kakek yang menghubungkan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, bukan hijriah, tapi kenabian. Naam, pada saat itu umur beliau 26 tahun kurang lebih, pemuda radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan Islamnya beliau ini, Islam menjadi terlihat kuat. Dan beliau berhijrah ke kota Madinah jahron, terang-terangan. Kalau sahabat-sahabat ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang ketakutan, Umar bin Khattab tidak. Umar bin Khattab mengumumkan. Ya, Umar bin Khattab mengumumkan, aku sekarang ini mau ke Madinah. ha ana akhruju ilal hijrah. Perhatikan, saya ini akan berangkat hijrah. Faman arada liqa'i, siapa di antara kalian yang pingin ketemu aku, falyalqani fi batni hadzal wadi. Temui aku di belakang lembah. Kita duel siapa yang mati duluan. Ya, siapa yang mati duluan. Pada riwayat yang lain disebutkan, siapa yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi anak yatim, temui aku di naam lembah, di balik lembah. Saya mau hijrah ke kota Madinah. Ini tidak lain menunjukkan bahwa Umar radhiyallahu taala anhu ditakuti, disegani. Ini. Jadi keutamaan-keutamaan beliau begitu sangat banyak. Ya. Beliau radhiyallahu taala anhu mengikuti perang Badr, mengikuti perang Uhud, dan peristiwa-peristiwa besar di tengah Islam. Yang itu merupakan saksi di mana para sahabat radhiyallahu taala anhum dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sangat berjasa di tengah umat ini. Di tengah umat ini. Beliau adalah awal khalifah atau khalifah pertama yang disebut dengan Amirul Mukminin. Disebut Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk apa yang beliau lakukan sebagai pionir atau awal adalah mengumpulkan manusia jadi satu kesatuan ketika sholat tarawih. Ketika sholat tarawih. Naam. Wa massaral amsar. Beliau juga berjasa membuka negeri-negeri. Ya. Naam. Wastaqdal qudah. Menunjuk qadhi-qadhi untuk memutuskan perkara, ya. Kalau ada daerah dibuka, ilmu kan masih kurang masuk situ, sehingga rentan terjadi perselisihan. Perselisihan itu akan muncul kalau ilmu itu kurang di tempat tersebut, karena banyak orang yang lebih mengedepankan akalnya, mengedepankan perasaannya, bukan ilmunya, sehingga perlu adanya qadhi-qadhi yang bertugas. Nam wa dawwanad dawabin, dan beliau juga mencatat administrasi, ya. Nam pencatatan radhiyallahu taala anhu. Dan beliau juga berhaji membawa istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam ataupun bersama Rasulullah SAW ketika Hajjatul Wada, ketika Hajjatul Wada. Beliau itu menjadi Amirul Mukminin dengan wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini salah satu dari penunjukan yang masyru'ah, yang masyru'ah bi wasiyah au bi tausiyati khalifatin qablah, dengan wasiat pemimpin sebelumnya. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Berbicara tentang siapa Umar, tentunya bukan menjadi titik berat pembahasan kita di malam kali ini. Namun yang akan kita titik beratkan adalah melihat dan mendengar nasihat-nasihat beliau radhiyallahu taala anhu. Adapun pembahasan mengenal beliau lebih dalam, tentunya pembahasannya ada di dalam kitab-kitab yang besar, Siyar A'lamin Nubala, misalnya karya Al-Imam Muhammad ibn Uthman Al-Dhahabi alaih rahmatullah, atau kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain yang telah dituliskan oleh para ulama rahimahumullah. Nasihat-nasihat para sahabat ini tidak kalah penting dengan nasaihul Quran wa nasaihu as-sahabah wa nasaihu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang mereka ayasyut tanzila wal hadis. Mereka adalah orang-orang yang sezaman dengan Al-Qur'an diturunkan dan sezaman dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya nasihat-nasihat beliau itu akan beragam. Akan apa? Beragam. Naam. Anil Miswar ibn Makhramah annahu dakhala huwa wa ibn Abbas ala Umar ibn al-Khattab faqala as-salata ya amiral mu'minin ba'dama asfara faqala na'am wala hadza fil islami liman taraka as-salah fasalla wal jurhu yath'abu daman. Dari Al-Miswar ibn Makhramah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersama Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat-sahabat muda, masuk menemui Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Keduanya mengatakan posisi sakit, perutnya bolong. Ya, ya Amirul Mukminin as-salata. Wahai Amirul Mukminin, salat. Sudah datang waktu salat. Ibnu Abbas dengan Miswar ibn Makhramah mendatangi Umar setelah matahari akan terbit. Jadi setelah subuh. Setelah subuh, waktu subuh kan fajar shadiq. Ini matahari sudah mulai menguning, hampir terbit. Umar belum sholat karena sakit radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dua pemuda ini, Ibnu Abbas dan Miswar ibn Makhramah, datang mengingatkan, as-salata ya amiral mu'minin. Wahai amiral mu'minin, sudah masuk waktunya sholat. Waktunya sholat. Respon Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, na'am, iya. Wala hadza fil islami liman taraka shalah. Tidak ada bagian di dalam keislaman seseorang siapapun itu ketika meninggalkan ibadah as-shalah, ibadah as-shalah. Maka beliau pun salat radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan menganga, lukanya mengucurkan darah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Ketika kita membaca wasiat Umar ibn Khattab ataupun nasihat Umar ibn Khattab pada kisah ini, dalam keadaan beliau di ujung kematian, dalam keadaan beliau sedang sakit, sakitnya pun bukan sakit ringan, beliau radhiyallahu ta'ala anhu sangat mementingkan ibadah as-salah. Tentunya ini juga mengingatkan nasihat Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau di ujung kematian. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasalam beberapa hari lagi meninggal, jadi Nabi itu sakit mulai hari Kamis. Mulai hari Kamis sakit tambah menurun, kemudian setelah beberapa hari Nabi sallallahu alaihi wasalam meninggal, ya. Yang saya ingat hari Senin atau hari Selasa beliau Nabi itu meninggal, ya, di waktu beliau sampai kota Madinah ketika hijrah, yaitu waktu duha menjelang zuhur sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari sebelum Nabi meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Perhatikan sholat kalian dan berbuat baiklah kepada aymanukum, kepada ma malakat aymanukum, bundak-budak sahaya yang ada di tangan kanan kalian. Nyambung. Nabi SAW memperhatikan sholat. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga seperti itu. Beliau berusaha mengalahkan sakitnya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian, mengalahkan sakitnya. Bahkan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai pingsan, bangun lagi, as-sallan nas lahum yantadhirunak, belum wahai Rasul, mereka masih menunggumu. Pingsan lagi, bangun lagi sampai beliau itu direndam sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, yughalibul marad. Mereka salafunas salih radhiyallahu taala anhum memperjuangkan ibadah salat mereka sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Maka mari kita juga seperti mereka, seperti Nabi Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhu, ya, radhiyallahu taala anhu. Dan salat ini memang seperti yang telah kita mengerti bersama, syariat yang disyariatkan di tempat yang sangat tinggi, yaitu di atas langit. Bukan turun wahyu ke bawah, tapi Nabi ke atas, Mi'raj, di atas disampaikan wahyu tentang sholat, tidak melalui Jibril, dan ibadah yang tidak gampang atau bahkan tidak gugur meskipun orang itu hanya bisa berbaring. Bisa berbaring. Salat merupakan silah bainal abad wa bainallah, antara hamba dengan Allah. Kalau hubungan ini putus, di mana cinta hamba kepada Allah? Kalau hubungan ini putus, di mana, ya, keeratan hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Abdullah ibn Syaqiq rahimahullahu taala mengatakan, "Na'am, tidak ada amalan." Artinya, tidak ada amalan yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pelakunya apabila meninggalkannya menjadi kafir, ghairas shalah, kecuali apa? Ibadah as-shalah, ibadah as-shalah. Maka al-mutadayyin, al-mutamassik, orang yang ingin agamanya kuat atau orang yang ingin berpegang teguh, terlihat bagaimana dia memperhatikan sholatnya. Dia memperhatikan apa? Sholatnya. Nah, untuk pria, untuk laki-laki, hendaknya mereka juga memperhatikan jama'atan, berjamaah, ya. Man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang kepingin bertemu Allah Subhanahu wa taala besok dalam keadaan muslim, ya, dalam keadaan muslim, hendaklah dia mendatangi masjid berjamaah, haitsu yunada bihin, ketika muadzinin adzan, bergegas menuju as-shalah. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencontohkan itu, bagaimana hendaknya seorang muslim memperhatikan ibadah salatnya. Adapun berjamaah, ya, berjamaah itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Sebagian ulama mengatakan rukun, ya. Sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan sunnah, tapi ini marjuh, pendapat yang marjuh, lemah. Maka yang sahih adalah sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Orang yang sholat di rumah sah, tapi berdosa bagi kaum lelaki yang tidak memiliki uzur. Tidak memiliki uzur. Naam. Wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus sholah, faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Dan apabila engkau, di dalam surat An-Nisa, dan apabila engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabat, maka engkau mengimami salat, hendaknya sebagian dari para sahabat itu salat bersamamu, yang sebagian lagi berjaga-jaga waspada menghadapi musuh. Ini salatul khauf di dalam peperangan jamaatan. Lalu bagaimana dalam keadaan aman kita meremehkan sholat berjamaah? Sholat berjamaah. Belum lagi Nabi SAW bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian, ya. Bisab'in lipatannya 27 derajat. 27 derajat. Di dalam hadis yang lain, meskipun secara sanad dibicarakan, ya, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatul rajuli ma'ar rajulan azka min salatihi ma'ar rajul. Wa salatuhu ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salatnya seseorang bersama dua makmum itu lebih bersih dibanding salatnya seseorang bersama satu makmum. Dan salatnya seseorang dengan satu makmum itu lebih baik dan lebih bersih dibanding salat sendirian, ya. Maka untuk dasar ini, kalau kita memang bisa di tempat yang jamaahnya lebih banyak mencocoki sunnah, kita pilih. Kita apa? Kita pilih di situ, ya. Naam. Demikian. Demikianlah sekali lagi Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak menyia-nyiakan ibadah salat dalam keadaan beliau sakit yang tidak bisa dikatakan ringan. Tidak bisa dikatakan ringan. Kita jangan milih disolati, tapi pilihlah solat ketika sehat. Pilihlah solat ketika sehat. Naam. Karena ini amalan yang pertama kali akan dihisab. Pertama kali akan dihisab. Ketika seseorang sudah mulai meninggalkan ibadah sholat, maka celah-celah yang lain akan lebih rusak. Maka Umar dalam kesempatan yang lain radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man dhayya'a sholata fahuwa li ghairiha adya'. Barang siapa yang menyia-nyiakan ibadah sholat, maka untuk ibadah yang lain pasti lebih menyia-nyiakan. Pasti lebih menyia-nyiakannya. Nah, ini diperhatikan. Kadang kita punya anak lagi futur, ya, punya anak lagi kurang semangat, ya, kita jangan sampai sholatnya bolong. Kalau mungkin murojaah Al-Qur'annya kendor, mungkin ininya kurang semangat, ya, kedewasaannya belum sesuai umurnya, ya, ini anak sudah umur 20 tahun kok kayak umur 15, ya. Yang paling penting kita perhatikan sholat anak kita ini. Ya, sholat anak kita ini selalu diingatkan, selalu diingatkan. Naam, semoga Allah memudahkan, ya, dan mensolehkan anak-anak kita, mensolehkan anak-anak kita. Naam, kemudian nasihat yang kedua, beliau juga pernah menyampaikan tafaqahu qabla an tusawwadu. Dalamilah ilmu agama sebelum kalian ditokohkan. Dalamilah ilmu agama sebelum kalian ditokohkan. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menta'liq wa ba'da antusawwadu. Ya. Dan setelah ditokohkan juga. Terus bagaimana cara mengartikan nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Jawabannya, ketika seseorang belum ditokohkan, dia akan lebih mudah secara umum untuk rajin mempelajari ilmu agama. Karena ketika dia sudah ditokohkan, muncul gengsinya. Masa iya saya belajar lagi? Ketika sudah ditokohkan, mungkin waktunya sudah mulai sibuk. Walaupun sibuk itu tidak bisa dibenarkan 100%. Ya apa enggak? Ya karena yang benar itu bukan alasan sibuk apa-apa, sibuk apa-apa, sibuk. Enggak bisa. Karena yang penting kita prioritas, kita menjadikan hal ini sebagai kesibukan kita, kan tidak ada kata-kata sibuk sebenarnya. Ya, cuman karena campuran hawa nafsu, akhirnya kita beralasan. Hawa nafsunya main, malasnya juga masuk, akhirnya membuat alasan yang banyak. Saya sibuklah, saya begini, saya begitu, ya. Maka Al-Imam Al-Bukhari tidak menutup setelah orang ditokohkan pun hendaknya tetap belajar. Orang itu dikatakan berilmu selama dia terus mau belajar. Karena tidak ada titik akhir dari orang itu apa? Belajar. Itu tidak ada. Ya. Wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di setiap orang berilmu itu atasnya pasti ada yang lebih berilmu. Naam, la yukabir. Jangan merasa besar. Jangan merasa sudah mentok ilmunya, tapi terus di-upgrade, terus di-upgrade, terus di-upgrade, ya. Naam. Ini. Jadi Al-Imam Al-Bukhari sekali lagi khawatir jangan sampai seseorang menjadikan as-siyadah ketokohannya sebagai penghalang dia menuntut ilmu ilmu agama. Hakim Ibn Hizam radhiyallahu taala anhu itu salah satu kerabatnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anhu masuk Islam itu kurang lebih sudah umur 60 tahun. 60 tahun. Terus beliau belajar ilmu agama kepada Mu'adz bin Jabal, umurnya 30-an tahun. Orang-orang pada nyindir, Hakim, apa ora isin sinau dengan anak muda? Ya, kata Hakim Ibn Hizam, ini nih yang membuat orang tua bodoh terus kayak gini nih. Ya. Nam, sudah bodoh gengsian. Sudah enggak punya ilmu tapi sombong. Kata Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala, beliau umur 60, Mu'adz bin Jabal umur 30. Mu'adz bin Jabal kurang lebih 38 meninggal, ya. Hakim Ibn Hizam 150 tahun baru meninggal. Coba kalau Hakim Ibn Hizam tidak ngambil ilmunya Mu'adz. Ya. Nah, dalam rentang waktu yang singkat beliau sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, sedangkan Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu masih menjalani hidupnya sampai 150 tahun. Benaran itu sampai 150 tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika kita diberi kesempatan belajar di pondok pesantren, ya, 5 tahun, 10 tahun, ya, 15 tahun, gunakan. Karena 15 tahun kita di pondok pesantren atau di depan masyaikh atau di depan para ulama itu akan menjadi pegangan kita selama sisa umur kita. Selama sisa umur kita. Jadi bekal ilmu yang kita pelajari selama 10 tahun, 15 tahun di pondok pesantren bersama asatidzah atau bersama masyaikh atau bersama para ulama, itulah yang menjadi pegangan hidup kita. Kita ngerti halal, kita ngerti haram, kita ngerti akidah, kita ngerti fikih, ya di situ. Naam. Adapun setelah kita menikah masih kemudian belajar, tentunya tidak akan semaksimal ketika kita masih menuntut al-ilm, ya. Karena sebenarnya kebahagiaanmu di masa depan itu adalah hasil dari proses di hari ini, ya. Di hari ini. Kalau masa lalu tidak bisa dibicarakan kecuali taubat dan istighfar, tapi untuk hari esok penentuannya adalah hari ini. Maka tidak boleh kita bermalas-malas, tidak boleh kita berlarut-larut dalam apa? Dalam menyia-nyiakan waktu, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini. Wa qala Syafi'i idza tasaddara al-hadatsu fatahu ilmun katsir. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apabila seorang yang masih sangat baru dalam hal ilmu tampil, artinya dia sudah mulai mengajar, akan banyak ilmu yang terlewatkan. Akan banyak ilmu yang terlewatkan. Nah, ini walaupun tidak secara mutlak, tapi sering terjadi. Tapi sering apa? Terjadi, barakallahu fikum. Ini. Maka ketika kita masih muda, jangan sia-siakan masa muda kita untuk al-ilm asy-syar'i. Apalagi lingkungan mendukung, fasilitas mendukung, orang tua mendukung, tidak ada alasan untuk kita futur. Tidak ada alasan untuk kita apa? Futur. Naam. Kalau memang datang waktu-waktu lemah, waktu-waktu futur, ya itu wajar sebenarnya. Karena manusia itu bukan robot, ada bosannya. Tapi kita harus ingat bahwa kalau kita berkelanjutan, bermalas-malasan, merasa lemah, ajiz, maka tidak ada orang sukses yang dibangun di atas proses kemalasan, ya, kemalasan. Orang masuk surga itu harus rajin. Orang kepingin masuk surga itu harus rajin. Karena untuk masuk ke dalam surga, kita mencari rahmat Allah dengan sebab mewujudkan amal. Mewujudkan apa? Al-amal. Naam. Maka sabar, musabarah, ya, sabar mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menegakkan ibadah salat, dan perintahkan mereka untuk sabar di atas menegakkan ibadah salat itu. Wastabir artinya selalu sabar, ya. Naam. Apalagi menuntut ilmu ini ibadah yang banyak godaannya. Menuntut ilmu adalah ibadah yang banyak apa? Godaannya. Karena hasil dari menuntut ilmu adalah kenyamanan hidup di akhirat. Dan sebenarnya kenyamanan hidup di dunia. Orang kalau punya ilmu, hidup di dunia lebih terarah. Orang lebih terarah pasti lebih bahagia. Namun kadang-kadang anak-anak kita itu belum paham. Aku ngapal Quran, gue ngapa, imam wis akeh, kan gitu. Saya pinter-pinter agama buat apa, ustadz udah banyak. Kadang-kadang mikirnya sampai di situ. Tidak berpikir bahwa ini sangu. Ini adalah bekal untuk kamu besok menjalani hidup. Ya, menjalani hidup. Kalau kamu tidak percaya, lihat abimu ini. Ya, abimu ini sudah terlanjur tua, tidak seperti kamu. Tidak seperti kamu. Naam. Ya, kadang kita harus memberikan apa semacam satu hal yang membuat mereka merasa, oh iya ya, ternyata belajar itu ada manfaatnya. Ternyata belajar itu ada apa? Manfaatnya. Dan berbagai macam hal sudah diusahakan oleh naam guru-guru kita, asatidzah kita, seperti misalnya menjadwal mereka imam, atau kemudian mereka diberikan sedikit tanggung jawab agar mereka tahu bahwa apa yang kamu pelajari berguna. Apa yang kamu pelajari apa? Berguna. Tapi memang harus selalu diedukasi bahwa ilmu agama itu paling besar tujuannya adalah untuk mencari kenikmatan yang belum bisa dilihat, belum bisa didengar, yaitu al-akhirah. Yaitu apa? Al-akhirah. Wabil akhiratihum yuqinun. Dan dengan akhirat hendaknya mereka meyakininya. Kemudian nasihat yang ketiga. Wa qala al-Faruq radhiyallahu ta'ala an at-ta'udatu fi kulli syai'in khairun illa ma kana min amril akhirah. Pelan-pelan dalam setiap hal itu baik kecuali dalam urusan akhirat. Ya. Ini untuk meluruskan hal yang ditakutkan disalahfahami. Karena orang-orang sudah terpatri bahwa ketergesa-gesaan itu jelek. Kan gitu ya? Al-ajalatu minasyaitan. Ya, tergesa-gesa itu dari setan. Tergesa-gesa itu membuat orang tergelincir. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin memahamkan bahwa pelan-pelan itu baik memang, kecuali dalam urusan akhirat, dalam urusan kebaikan agama. Dalam urusan apa? Agama. Kalau dalam urusan agama kita memang harus cepat-cepat. Nah, misalnya bertaubat. Bertaubat itu memang harus cepat-cepat. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya, tidak ada kata-kata jangan tergesa-gesa tobat, esinom, bukan, ya. Kesempatan masih banyak. Ya, at-taubah, bertaubat itu contoh urusan akhirat yang harus dipercepat. Ya, dipercepat. Salah satu yang membuat kita cepat tobat adalah mengingat kematian. Mengingat apa? Kematian. Kalau kita ingat mati, satu musibah jadi ringan, dua cepat tobat, tiga rajin ibadah. Ini normalnya orang, ya. Kalau yang enggak normal enggak dibahas, ya, enggak direken. Nah, yang kedua misalnya membayar hutang. Membayar hutang ini termasuk hal yang memang harus dipercepat. Ya, bukan at-taudah, bukan pelan-pelan, ya. Enggak apa-apa kata nu wong sugih iki, ya. Paling-paling ya wis kelalen, jangan. Ketika itu adalah qadauddin, membayar hutang, segerakan. Ya, segerakan. Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia meniatkan untuk membayar, pasti Allah akan bantu untuk dia membayar. Tapi kalau orang mengambil harta orang, berhutang, niatnya tidak membayar, Allah hancurkan dia. Allah hancurkan dia. Yang setelahnya misalnya menjamu tamu. Menjamu tamu itu juga harus apa? Bergegas. Ketika Nabi Ibrahim kedatangan malaikat yang sudah berbentuk manusia, fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Jadi sebelumnya, sebelum ayat itu, Nabi Ibrahim dengan sangat cepat menghidangkan daging sapi. Menghidangkan daging sapi ini bukan sapi di freezer loh, bukan. Tapi memang udah cepat gerakannya gitu. Cepat gerakannya untuk segera menghidangkan kepada tamu. Jangan, jadi tamu jangan dibiarkan garing, ya. Mumet akhirnya izin balik, ya. Nam. Ini kok wedangnya orang metu-metu. Arep ngomong riku, arep WA sapa kan gitu. Akhirnya kayak wis madanawan, ya. Izin. Jadi ikramul dhaif juga tidak ada istilah tergesa-gesa. Memang harus dicepatkan, dicepatkan. Yang setelahnya tajhizul mayyit. Mempersiapkan mayyit itu juga harus dipercepat, ya. Tidak kemudian santai-santai, kemudian diulur-ulur, tidak, ya. Naam. Bolehkah menunda penguburan mayit karena anaknya urung Bali, esin nang Jakarta, ya? Jawabannya, kalau memang mayit itu tidak rusak, ya, mayit itu tidak rusak. Ketika anak itu sampai ke Purbalingga misalnya, ya silakan. Tapi kalau diprediksi rusak, maka segera dikuburkan. Karena haknya mayit itu disegerakan, disegerakan. Sekarang faedahnya tidak terlalu banyak sebenarnya. Anaknya balik, terus nambahi apa? Ya, pol-polin malah nambah nangis, ya kan? Iya, maka seperti itu para ulama menjelaskannya. Barakallahu fikum. Demikian pula introspeksi diri. Introspeksi diri itu juga harus cepat-cepat. Jangan nanti dululah, nanti dulu. Kalau urusan kita diaudit, urusan kita itu dihitung-hitung, segera berkaca, dihitung-hitung, ya. Jangan menunda-nunda. Maka Al-Faruq radhiyallahu ta'ala mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hitung-hitung, timbang-timbang amalan kalian sebelum kalian benar-benar dihitung di akhirat. Fa inna ahwana 'alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum. Karena itu akan lebih memperingan untuk hisab kalian di akhirat kalau kalian di dunia sudah introspeksi dan menimbang-nimbang diri kalian. Ini sudah adzan ya. Barakallahu fikum. Cukup ya Pak ya. Insyaallah tiga ya lumayan lah. Nah, yang pertama tentang sholat, yang kedua tentang ilmu, yang ketiga tentang apa? Bergegas dalam urusan akhirat. Radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.